Cuci baju celana nyetrika pun sendiri. Apalagi bila tanggal tua mendekati. Aku bagai perawan yang tak punya suami. Nasib memang nasib jadi begini. Semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama mumet juga kalau begini. Bisa talak pilu, talak pilu pergi. Mondar mandir sendiri bingung mau ngapain. Ampun Gusti ampuni hambamu. Bila ada uang aku disayang. Bila tak ada jatah shopping pun hilang. Lama-lama kalau begini rontok hatiku. Bisa talak tilu, talak tilu. Jai-jai acak-acak nehi-nehi adu biung. Kau pulang.